disembahkan berupa nyanyian. Doa serta puja kepadamu yang kuasa, manusia telah mencapai segala apa yang dicita-cita. Berita telah lama dalam kitab suci yang mulia. Tiada ku beri ilmu, hanya sedikit saja. Bintang dan rembulan telah dicapai oleh insan, namun semua itu menurut kehendakmu jua, Tuhan. Namun sebab